Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Al-Mu'allif Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Taimiyah rahimahullah mengatakan, setelah menyebutkan beberapa ayat, bahkan banyak ayat, sebagai contoh untuk ayat-ayat al-asma wa sifat, beliau mengatakan wa hadzal babu fi kitabillah katsir. Wa hadzal bab, dan bab ini, yakni bab tentang ayat-ayat al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, fi kitabillah, di dalam kitabullah Al-Qur'an, katsir. Yakni contoh lainnya masih banyak. Contoh-contoh lain, ayat-ayat tentang al-asma wa sifat masih sangat banyak. Wa man tadabbara al-Qur'an, dan barang siapa mentadabburi al-Qur'an, taliban lil huda minhu, dalam keadaan mencari petunjuk darinya, yakni dengan niat untuk mencari petunjuk. Mentadabburi al-Qur'an sekaligus niatnya adalah untuk mendapatkan hidayah. Tabayyana lahu tariqul haq, maka akan nampak jelas baginya jalan kebenaran. Tariq al-haq. Naam. Ya, bab tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yakni ayat-ayat seputar itu di dalam Al-Qur'an memang sangat banyak. Bahkan bisa dikatakan kullu ayatin fi kitabillah fahiya sifatun min sifatillah. Semua ayat, setiap ayat di dalam kitabullah, di dalam Al-Quran, maka itu merupakan satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa? Karena Al-Quranul Karim adalah kalamullah. Ya. Dan ayat ini bagian dari Al-Quran. Maka ayat merupakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, demikian pula dari segi kandungannya. Ya. Seringkali disebutkan dalam ayat nama atau sifat atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga sangat banyak di dalam Al-Qur'an, bahkan bisa dikatakan setiap ayat Al-Qur'an maka itu merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau rahimahullah mengatakan wa man tadabbara al-Qur'an, dan barang siapa mentadabburi al-Qur'an. At-tadabbur yakni at-tafakkur, memikirkan, merenungi. Ya. Memikirkan, merenungi. Ya. Yakni memikirkan, merenungi, mencermati dalam rangka atau dengan tujuan memahami makna yang dimaukan. Nah itulah tadabbur, agar dapat memahami makna yang dimaukan. Mentadabburi Al-Quran, apa hukumnya? Hukum mentadabburi Al-Quran adalah wajib. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkannya dan menghasung untuknya. Seperti di dalam firman Allah Ta'ala, afala yatadabbaruna Al-Quran am 'ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, tidakkah mereka mentadabburi al-Qur'an? Am 'ala qulubin aqfaluha, ataukah pada qalbu-qalbu mereka itu terdapat penutup-penutupnya, kunci-kuncinya? Ayat ini menyebutkan perintah, ya, dorongan untuk mentadabburi al-Qur'an. Demikian pula dalam ayat ini terdapat celaan bagi orang yang tidak mau mentadabburi Al-Quran. Demikian pula ayat ini menunjukkan bahwa tidak mentadabburi Al-Quran menyebabkan adanya kufl atau kufl, menyebabkan terkuncinya hati. Ya. Tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Quran, ataukah pada qalbu-qalbu mereka terdapat kunci-kuncinya? ya, tidak mau mentadabburi Al-Quran, ya, berarti hati seseorang itu terkunci, ya, terkunci, tertutup, ya, sulit untuk mendapatkan hidayah. Wal'iyadu billah. Di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Qur'an? Seandainya Al-Qur'an itu dari selain Allah, tentu mereka akan mendapati dalamnya perselisihan, kontradiksi yang banyak. Ya. Tetapi kenyataannya Al-Qur'an itu dari Allah, maka tidak ada satupun perselisihan dan pertentangan. Di dalam ayat ini juga terdapat perintah, ya, hasungan untuk mentadabburi Al-Quran. Demikian juga ayat-ayat lain yang banyak yang menunjukkan perintah untuk tadabbur. Penulis rahimahullah mengatakan, man tadabbar Al-Quran taliban lil huda minhu, ya, tabayyana lahu tariqul haq. Ada dua syarat seseorang mendapatkan, ya, jalan kebenaran. Syarat yang pertama adalah tadabburul Quran, dan syarat yang kedua adalah niatnya. Niatnya adalah untuk talabul huda, mencari petunjuk dari Al-Quran. Ya. Jadi dua syarat ini harus terpenuhi. Di samping dia mentadabburi Al-Quran, ini dari segi upayanya, perbuatannya. Maka demikian pula syarat yang kedua dari segi niatnya. Niatnya memang untuk mencari hidayah, mencari petunjuk dari Al-Quran. Maka ketika itulah dia mendapatkan hasilnya, yaitu tabayyun tariqil haq. Akan jelas baginya jalan kebenaran. Ya. Beliau mengatakan taliban lil huda minhu, dengan niat mencari petunjuk dari Al-Quran. Sebab di antara manusia ada yang mentadabburi Al-Quran, tetapi niatnya bukan untuk mencari hidayah dan petunjuk darinya, tetapi untuk mentakwilnya dan mentahrifnya. Ya, menyalahartikan Al-Quran, ya, dia tarik ulur agar sesuai dengan hawa nafsunya dan keyakinannya. Ya. Jadi mentadabburi Al-Quran tapi tujuannya salah. Niatnya buruk, bukan untuk mencari petunjuk dari Al-Quran, tapi untuk mencari pembenar, ya, dari Al-Quran, ya, atas keyakinannya dan hawa nafsunya. Ini terjadi pada ahlul ahwa, ya, para pengikut hawa nafsu, ya, seperti al-Mu'tazilah. Ya, di antara Mu'tazilah ada yang mentadabburi Al-Quran, tujuannya bukan untuk mendapatkan petunjuk dari makna-makna yang nampak dari Al-Quran, tapi mereka justru, ya, menarik ulur makna-makna Al-Quran. Mereka tarik, mereka ulur agar sesuai dengan hawa nafsu mereka, keyakinan mereka. Nah, ya, jadi bukan pasrah dengan makna-makna Al-Quran, makna zahirnya bagaimana diterima, tidak. Ya, mereka berusaha untuk mentadabburi Al-Quran. Ya, setelah itu mereka juga berusaha untuk menarik ulur ayat-ayat Al-Quran. Maknanya demikian dan demikian. Padahal mereka bisa saja memahami dengan pemahaman yang benar. Ya, tetapi memiliki niat yang buruk. Sehingga dua syarat tersebut harus terpenuhi. At-tadabbur dan talabul huda. 6. Penulis rahimullah juga mengatakan lil huda. Ya. Dalam rangka mencari petunjuk dari Al-Quran. Dan memang demikian, Al-Quran merupakan sumber hidayah, sumber petunjuk. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan kepada, ya, perkara yang paling baik, paling lurus. Ya. Jadi Al-Quran merupakan sumber petunjuk, menunjukkan kita kepada setiap perkara yang baik, yang lurus, yang benar. Ya. Baik dalam hal hukum-hukumnya, demikian juga berita-berita yang dapat diyakini, semuanya adalah baik, lurus, dan benar. Itulah Al-Quran. Naam. Kalimat yang terakhir ini yang disebutkan oleh beliau, "Wa man tadabbara al-Qur'an taliban lil-huda minhu tabayyana lahu tariqul haqq." Ya. Untuk menanamkan salah satu prinsip ahlul haq, ya, ahlus sunnah wal jamaah, ya, yaitu bahwa mereka, ya, mencari petunjuk, dasar dan hujjah di dalam akidah, ibadah dan muamalah seluruhnya, ya, perkara agama seluruhnya, akidah, ibadah dan muamalah, demikian juga akhlak. Ahlul haq, ahlus sunnah wal jamaah selalu mencari hujjah dan dasar dari Al-Quran. Ya. Dasar mereka di dalam beragama seluruhnya adalah Al-Quran. Nah ini. Adapun ahlul batil yang menyelisih mereka, ya, maka mereka mencari dasar atau mengambil selain Al-Quran sebagai dasar dalam beragama. Ya. Di antara mereka adalah ahlul kalam. Ya. Mereka mengambil dasar akidah dari ilmu kalam dan filsafat. Ya. Demikian juga ahlul batil yang lain. Nah, sebagai faedah, filsafat-filsafat yang datang dari Yunani, ya, filsafat-filsafat yang datang dari Yunani, ya, kemudian masuk ke negeri kaum muslimin, filsafat-filsafat tersebut, yang juga disilahkan dengan mantik, ya, itu terbagi menjadi dua macam. Filsafat terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama adalah filsafat li islahil aql kama yazumun. Filsafat, ya, yang tujuannya untuk memperbaiki akal, cara berpikir. Ini menurut, ya, klaim mereka. Jadi filsafat yang kaitannya dengan cara berpikir, ya, berkaitan dengan akal, untuk menyempurnakan akal. Ya. Adapun macam yang kedua adalah filsafat li islahin nafs, untuk memperbaiki diri kepribadian, tingkah laku, perilaku. Nah ini. Nah ini dua macam filsafat. Ya. Sehingga ketika antum mendengar, ya, istilah filsafat, ya, maka antum bisa melihat, mencermati itu kembali kepada macam yang mana. Macam yang pertama, li islahil aql, atau filsafat macam yang kedua yang tujuannya adalah untuk memperbaiki kepribadian. Ya. Nah ini. Ini menjadi dua madrasah filsafat yang besar. Ya. Dua jurusan filsafat yang besar dan masuk ke negeri Islam. Wallahul musta'an. Ya, kenapa masuk ke negeri Islam? Ya, karena buku-buku Yunani, buku-buku filsafat Yunani itu diterjemahkan, ya, ke dalam bahasa kaum muslimin dan diimpor, disebarluaskan. Ya, sehingga tersebarlah filsafat-filsafat Yunani di tengah-tengah kaum muslimin. Wallahul musta'an. Ya. Kemudian setelah tersebar luasnya ilmu filsafat tersebut, di antara kaum muslimin ada yang condong dengan filsafat macam yang pertama, li islahil aql. Ya, li islah al aql. Di antara kaum muslimin, sebagian kaum muslimin, ya, ada yang condong untuk mempelajari filsafat macam yang pertama, filsafat untuk menyempurnakan akal. Ya, cara berpikir. Tapi setelah mereka pelajari buku-buku tersebut, Ya. Ternyata mereka mendapati berbagai hal yang ya, berbenturan dengan nas, berbenturan dengan Alkitab wa Sunnah, Al-Quran dan Hadis. Nah, gimana ini? Ya, namanya saja filsafat. Ya, hasil pemikiran manusia, orang-orang Yunani. Tetapi orang-orang Muslim ini juga tidak ingin keluar dari agama Islam, ya, dengan berpegang kepada prinsip-prinsip filsafat yang berbenturan dengan Al-Quran dan Hadis. Akhirnya bagaimana? Ya, ya, akhirnya mereka mencampur antara ya, Islam dengan filsafat Yunani. Dicampur. Yang sekiranya terlalu berbenturan, berselisih dengan Al-Quran dan Hadis, tidak mereka ambil. Yang sekiranya masih logis, ya, sekiranya ya, masih bisa dicarikan titik temu dengan Al-Quran dan Hadis, maka mereka terima prinsip-prinsip filsafat yang seperti itu. Jadi mereka campur. Karena kan mereka gak mau dikatakan murtad. Ya, mereka gak mau dikatakan bukan muslim, keluar dari agama Islam. Ya. Wallahul musta'an. Nah, dari hasil mencampur adukkan ya, antara nas-nas Alkitab wa Sunnah, nas-nas Islam dengan prinsip-prinsip filsafat tersebut, ini macam yang pertama ya, filsafat macam pertama, maka terhasilkanlah, terlahirlah apa yang dinamakan dan ilmu kalam. Jadi ilmu kalam itu terlahir dari campuran ya, antara filsafat Yunani dalam hal islahil aql, menyempurnakan akal, cara berpikir ya, dengan nas-nas agama Islam, dalil-dalil agama Islam, syariat Islam, dicampur. Jadi ilmu kalam, wallahul musta'an. Kemudian di antara kaum muslimin ada yang contoh untuk mempelajari macam filsafat yang kedua. Yakni yang berkaitan dengan apa? Kepribadian, memperbaiki diri, memperbaiki suluk, tingkah laku, perilaku. Kaitannya dengan ilmu nas, kejiwaan. Kalau tadi kan akal ya. Kalau macam yang kedua kaitannya dengan kejiwaan. Ya. Yakni filsafat dalam hal kejiwaan, psikologi, dan semisalnya. Ini sebagian kaum muslimin ada yang contoh untuk mempelajarinya. Ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa orang-orang yang menyibukkan, ahli filsafat yang menyibukkan, mempelajari, membahas macam filsafat yang kedua ini, ya, diistilahkan, mereka disalahkan atau disebut dengan al-ishraqiyun. Al-ishraqiyun atau al-ishraqiyin. Al-ishraqi istilahnya. Nah, sebagian kaum muslimin ya mempelajari buku-buku filsafat mereka berkaitan dengan ilmu kejiwaan, kepribadian, dan suluk. Setelah mereka pelajari, ternyata mereka mendapati sama seperti tadi, berbagai hal yang bertentangan dengan ajaran kaum muslimin. Nah, gimana ini? Tentunya mereka tidak ingin dikeluarkan dari golongan muslim. Ya, akhirnya mereka mengambil sebagian dari ilmu filsafat tersebut yang sekiranya menurut mereka tidak berbenturan dengan ajaran kaum muslimin. Sekiranya masih bisa dicarikan titik temu lah. Nah, dari percampuran ini terlahirlah yang namanya ilmu tasawuf. Ya. Jadi tasawuf itu kan juga filsafat, tapi filsafat yang berkaitan dengan kejiwaan, kepribadian, ya, perilaku, tingkah laku. Ya. Adapun dari macam yang pertama terlahirlah ilmu kalam. Jadi baik ilmu kalam maupun ilmu tasawuf, semuanya ada percampuran, wallahul musta'an, dari filsafat Yunani. Nah, Kemudian metode ahli kalam ini macam yang pertama, ya, filsafat yang berkaitan dengan islahul aql. Metode ahlul kalam terkait dengan akidah, ya kan, pemikiran berarti kan akidah. Terkait dengan akidah seperti menetapkan bahwa Allah itu mawjud, Allah itu eksis, ada, dan seterusnya. Ya, di dalam menetapkan hal itu, mereka menggunakan prinsip-prinsip filsafat. Ya, yang juga disebut dengan prinsip mantik, ilmu mantik. Nah, karena sama saja. Ya, bukan dari Al-Quran. Ini perbedaannya. Bukan dari Al-Quran. Mereka mengatakan, ini sudah pernah kita bahas, Allah itu ada. Buktinya apa? Buktinya karena wujudul a'rab, hudutul a'rab. Ya. Karena segala sesuatu ini ada, a'rab dan seterusnya, ini sudah pernah kita bahas. Ya. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, ini sudah pernah kita bahas. Yang jelas intinya adalah mereka menggunakan ilmu mantik, ilmu filsafat di dalam menetapkan eksistensi Allah. Berbeda dengan cara dan metode Al-Quran untuk menetapkan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Ya. Al-Quran membuktikan keberadaan Allah dengan iftiqarul insan wa annahu lam yasna' syai'an li nafsihi. Ya. Bahwa semua makhluk itu butuh kepada selainnya. Ya. Butuh. Butuhnya semua makhluk kepada selainnya. Manusia butuh. Ya. Hewan butuh. Semuanya butuh kepada selainnya. Nah, selainnya itu siapa? Selainnya itulah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. Ya. Kenapa butuh? Ya, butuh dalam segala hal. Ya. Dalam hal terciptanya, sebelumnya tidak ada menjadi ada, butuh. Jadi butuh ada yang mewujudkan. Membutuhkan hal-hal yang mendukungnya di dalam hidup. Butuh lagi. Dan seterusnya. Ya, ini kebutuhan makhluk, ya, menjadi bukti di dalam Al-Quran akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ilmu filsafat, mantik, ilmu kalam, maka membuktikan keberadaan Allah dengan cara yang berbeda. Ini, ya, contoh, ya, satu contoh sederhana. Satu contoh sederhana secara global tentang perbedaan antara, ya, ilmu kalam dengan Al-Quran. Ya, ilmu kalam dengan Al-Quran berbeda. Ya, demikian juga yang kedua tadi, ilmu tasawuf. Ya. Diajarkan dalam ilmu tasawuf, ya, diantaranya saja, ini sekedar contoh perbedaan dengan Al-Quran. Ya. Diajarkan di dalam ilmu tasawuf, ya, bahwa tujuan, ya, tujuan beribadah, memperbaiki diri, dan seterusnya, ya, tujuan tarbiyatun nafs, mendidik jiwa ini adalah untuk ru'yatullah azza wa jal, agar dapat melihat Allah azza wa jal. Jadi ini maksimalnya. Maksimalnya itu, ya, sampai bisa melihat Allah azza wa jal. Nah, berbeda dengan Al-Quran. Ya, Al-Quran mengajarkan kepada kita beribadah kepada Allah, memperbaiki diri, ya, bukan untuk itu. Nah, ya, sudah pernah kita pelajari bagaimana keyakinan orang-orang sufiah terkait dengan ru'yatullah, melihat Allah azza wa jalla. Mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat di kehidupan dunia ini. Sehingga banyak orang-orang, wallahu musta'an, ya, mohon maaf, orang-orang sufi, ya, yang sudah tulen sekali, ini sufi kelas berat ini. Ekstrim, bukan sufi yang masih apa pemula-pemula itu, bukan. Sudah ekstrim. Mereka sampai pada istilah, sampai pada taraf, kata mereka, fana. Pada taraf fana. Ya, ini melihat, ya, mereka, pandangan mereka tersibukkan dengan melihat Allah, sehingga tidak melihat selain Allah. Nah, sampai pada itu. Jadi mohon maaf, ya, seperti bukan orang waras, melamun itu, dan seterusnya. Ibadah. Ru'yatullah, kata mereka. Nah, ini fana. Sampai pada taraf itu. Karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di sini menerangkan bahwa sumber hidayah, petunjuk ya adalah Al-Qur'an. Ya, dengan cara tetap burul Qur'an. Dengan itu maka pasti akan mendapatkan thariqul haq. Ya, jalan kebenaran. Nah. Kemudian beliau rahimahullah mulai menyebutkan pasal yang baru tentang hadis-hadis yang bisa menjadi contoh dalam bab al-asma wa sifat. Ya, setelah selesai menyebutkan banyak ayat yang bisa menjadi contoh dalam al-asma wa sifat, berikutnya adalah hadis. Beliau rahimahullah mengatakan faslun, pasal. Umma fi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasunnatu tufasirul Qur'an wa tubayyinuhu wa tadullu alaihi wa tu'abbiru anhu. Ya. Thumma kemudian fi sunnati Rasulillah, di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani setelah di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam kitabullah, berikutnya adalah di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani hadis-hadis beliau. Nah. Nah. Nah, fasunnatu tufasirul Qur'an. Sebab as-sunnah itu menafsirkan Al-Qur'an. Menjelaskannya. Wa tadullu alaihi. Ya. Wa tadullu alaihi, dan menunjukkan makna Al-Qur'an. Wa tu'abbiru anhu, dan mengungkapkan tentangnya. Insyaallah akan kita pelajari ya beberapa hal ini, sifat sunnah, keterkaitan sunnah dengan Al-Qur'an. Tufasir, tubayyin, tadullu alaih, dan tu'abbiru anhu. Empat hal. Ya. Empat hal dan empat fungsi as-sunnah berkaitan dengan Al-Qur'an. Nah, sebelumnya perlu kita pahami apa yang dimaksud dengan sunnah, dan nampaknya sudah pernah kita bahas ketika ya mempelajari istilah ahlu sunnah wal jamaah. Ya, as-sunnah secara bahasa artinya adalah tariqah, jalan. Ya, la tattabi'unna sanana atau sunana man kana qablakum. Sungguh benar-benar kalian akan mengikuti sunnah-sunnah ini, jalan-jalan umat sebelum kalian. Jadi sunnah secara bahasa artinya adalah tariqah. Nah. Kemudian, ya, di dalam istilah sunnah memiliki beberapa pengertian. Ya, sunnah memiliki beberapa pengertian. Pengertian yang pertama, sunnah, ya, yakni metode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, atau jalan mereka. Jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di dalam beragama, itulah sunnah. Dengan pengertian ini, maka sunnah merupakan lawan dari bid'ah. Sehingga ada ahlu sunnah dan ahlul bid'ah. Yang dimaksudkan sunnah adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di dalam beragama. Nah, ini sunnah. Kemudian ya, pengertian yang kedua di dalam istilah sunnah, yakni perkara ya yang diperintahkan oleh Allah ya tanpa keharusan. Ya, perkara segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah tanpa keharusan. Nah, ini istilah lainnya adalah mustahab dan mandub. Masuk di dalam apa? Hukum-hukum syar'i taklifi. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, dan ada yang haram. Nah, ini sunnah, yakni tidak wajib. Kemudian pengertian yang ketiga, Yang dimaksud dengan sunnah ya, adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin aw hammin aw irada dan seterusnya. Segala yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berupa ucapan, ya di ucapan beliau atau perbuatan beliau, au taqrir atau pembenaran beliau ya, atau sifat beliau. Nah ini, nah dengan ini sunnah ya semakna dengan hadis, dan sunnah dengan ini yang biasa diiringkan dengan Alkitab. Ini Alkitab was sunnah, Alkitab was sunnah sebagaimana disebut Al-Quran wal hadis. Nah ini, nah mana yang dimaksud dari pengertian-pengertian ini ya, yang dimaksud oleh penulis rahimahullah thumma fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan sunnah ya di sini adalah pengertian yang ketiga yang semakna dengan hadis. Fi sunnati Rasulillah yakni fi ahadithi, di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Tsumma fi sunnati Rasulillah, kemudian di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni di dalam hadis-hadisnya. Ya. Beliau mengatakan tsumma kemudian ya. Karena berkaitan dengan Al-Qur'an. Berkaitan dengan sebelumnya, sebelumnya adalah tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Beliau sebutkan banyak ayat di dalam bab ini, Al-Asma' wa Sifat. Summa kemudian, yakni setelah ya, ayat-ayat Al-Quran, berikutnya adalah sunnah Rasulullah SAW. Nah, kenapa beliau menyebutkan contoh-contoh dari ayat-ayat Al-Quran, kemudian contoh-contoh dari as-sunnah hadith-hadith Nabi SAW? Jawabannya karena memang as-sunnah hadith-hadith Nabi SAW merupakan al-masdar tsani. Ya, al-masdar atsani, referensi, rujukan yang kedua di dalam agama Islam, di dalam agama dan syariat Islam, baik dalam hal aqidah, ibadah, muamalah maupun akhlak. Ya, yakni referensi yang kedua. Al-Quran dan as-sunnah, ya, hukumnya sama dari segi al-ihtijaj bihima, dari segi apa? Bisa menjadi hujjah. Dari segi bisa menjadi hujjah. Al-Quran menjadi hujjah dan dalil. As-Sunnah dan hadith juga menjadi hujjah dan dalil. Sebagaimana Al-Quran. Perbedaannya adalah terkait dengan ayat-ayat Al-Quran tidak perlu kita cari kesahihannya. Tidak perlu kita kaji kesahihannya sebab semua ayat di dalam Al-Quran ya, sahih, semuanya mutawatir. Semuanya telah teriwayatkan ya, secara mutawatir walhamdulillah. Ya, sehingga terkait dengan Al-Qur'an, berdalil dengan Al-Qur'an hanya perlu satu hal. Hanya perlu satu hal yaitu sihhatud dalalah 'alal hukm. Yaitu ketepatan dalil yang digunakan, tepat atau tidak. Ya. Sebagai dalil untuk hukum ini, itu saja sudah. Tapi kalau terkait dengan kesahihannya sudah tidak perlu kita pastikan sebab semuanya sahih. Sehingga hanya memerlukan satu hal, yaitu tepatnya berdalil dengan ayat ini untuk hukum ini. Ya, baik itu hukum akidah maupun hukum fikih, ibadah, muamalah. Tepat atau tidak, berarti kita harus memahami maknanya saja. Adapun as-sunnah walaupun sama dengan Al-Quran dari segi al-ihtijaj, sama-sama bisa menjadi hujjah dan dalil, tapi memerlukan dua hal. Yang pertama adalah sihhatun nisbah ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah mempelajari ya, kesahihannya, ya, kebenarannya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya telah mengatakannya, telah melakukannya. Ya. Jadi mempelajari kesahihannya terlebih dahulu sebelum kita jadikan sebagai hujjah dan dalil. Ya, ini berkaitan dengan sunnah dan hadis. Ya. kita pastikan, kita pelajari validitasnya dulu. Benar atau tidak, sahih atau tidak. Adapun yang kedua adalah sihhatud dalalah. Ya, seperti Al-Qur'an. Ya, ini benarnya, tepatnya berdalil dengan hadis tersebut untuk hukum tersebut. Nah, ini jadi maknanya. Makna hadisnya tepat sebagai dalil untuk hukum ini. Ya, sehingga karena memerlukan dua hal, sunnah lebih sulit ya. Lebih sulit dibandingkan dengan Al-Quran karena perlu dipastikan kesahihannya terlebih dahulu. Tapi ketika telah dipastikan sahih, valid, ya benar, maka sunnah seperti Al-Quran, ya sama persis dengan Al-Quran dalam hal apa? Dalam hal hujjah dan hukum. Ya, baik berkaitan dengan akidah maupun ibadah atau muamalah, sunnah juga bisa menjadi dalil. Persis seperti Al-Quran, tidak dibedakan. Penulis rahimahullah mengatakan, fasunnatu tufassirul Quran. As-sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Nah, ini sifat yang pertama dan fungsi yang pertama. Fungsi as-sunnah yang pertama. Ya, berkaitan dengan Al-Quran ini, tufassir. Apa makna tufassir? As-sunnah tufassirul Quran, yakni menjelaskan makna yang dimaukan dari Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran. Ya, menjelaskan makna yang dimaukan ya, dari ayat Al-Quran. Sebagai contoh, ya, ayat yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu firman Allah Ta'ala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ya, untuk orang-orang yang ihsan, al-husna, al-jannah, wa ziyadah dan tambahan. Apa ziyadah yang dimaksud? Nabi SAW menafsirkan di dalam sunnahnya, hadisnya, bahwa ziyadah tersebut adalah an-nazar ila wajhillahil karim. Ya, memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Demikian juga contoh lain, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anfal, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Wa'iddu, dan persiapkanlah lahum untuk menghadapi mereka, musuh-musuh, mastata'tum min quwwah. Segala yang kalian sanggupi dari kekuatan. Semua kekuatan yang kalian sanggupi. Apa yang dimaksud dengan quwwah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang dimaukan dengannya. Beliau mengatakan, ala innal quwwata ar-rammi. Ala innal quwwata ar-ramyu. Ketahuilah, sesungguhnya kekuatan yang dimaksud itu adalah ar-rammi. Melempar, memanah, menembak. Sesungguhnya kekuatan yang dimaksud itu adalah ar-rammi. Nah, ini contoh. Kemudian sifat yang kedua atau fungsi as-sunnah yang kedua, ya, terhadap Al-Quran, kata beliau, watubayyinuhu, dan menjelaskannya, menerangkannya, ya, mirip kan maknanya. Tapi Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tubayyinuh, yakni tubayyinul mujmala minhu, menjelaskan kata-kata yang masih bersifat global di dalam Al-Quran, menjelaskan kata-kata, ungkapan-ungkapan yang bersifat mujmal di dalam Al-Quran. Sehingga yang dimaksud dengan tubayyinu, yang dimaksud dengan fungsi as-sunnah yang kedua ini adalah bahwa as-sunnah itu memberikan rincian-rincian ya, terhadap Al-Quran. Tambahan rincian. Di dalam Al-Quran disebutkan masih secara global garis besarnya. Kemudian penjabarannya, penjabarannya, rincian-rinciannya secara mendetail diterangkan di dalam as-sunnah. Ya, sehingga dengan ini berbeda dengan tufasir. Tufasir ini menjelaskan apa yang dimaukan, bukan merinci, bukan. Tapi menjelaskan apa yang dimaukan. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ziyadah yani an-nazar ila wajhillah. Memandang wajah Allah kan bukan merinci, tapi sekedar menjelaskan apa yang dimaukan. Ala innal quwwata ar-rammi. Yang dimaksud quwwah, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, yakni ar-rammi, memanah, menembak. Ya, sekedar menjelaskan apa yang dimaukan, tapi wa tubayyinu, yakni merinci, ya, memberikan rincian-rincian. Ya, tambahan yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa aqimus shalah, ya, dan dirikanlah sholat. Nah, ini kan global. Kata-kata as-shalah, mendirikan sholat kan global. Ya, kita faham makna sholat, wa aqimus shalah, tapi rinciannya kita dapatkan dari mana? Rinciannya kita dapatkan dari as-sunnah, dari hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian juga seperti firman Allah Ta'ala, wa atuz zakah, dan bayarkanlah zakat. Ya, yang dimaukan dengan zakat, ya, terfahami oleh kita zakat, ya, zakat. Kita faham. Tetapi terkait dengan rincian-rincian hukumnya, diterangkan di mana? Diterangkan di dalam as-sunnah. Seperti nisab-nisabnya, demikian juga barang-barang zakat apa saja, dan seterusnya. Nah, kemudian beliau rahimahullah mengatakan bahwa sunnah tadullu alaih. Tadullu alaih, yakni tadullu alal Quran. Ya. Yang dimaksud dengan tadullu alaih, ya, yang dimaksud dengan tadullu alaih adalah tufasir, tubayyin, dan tu'abbir. Tadullu alaih ini kata yang sifatnya am. Ya, sifatnya am atau maknanya am, umum, mencakup semuanya. Ya, sehingga mungkin ini sekedar untuk mempertegas bahwa sunnah ini benar-benar menjelaskan makna yang dimaukan di dalam Al-Quran. Demikian juga memberikan rincian-rincian, ya, untuk kata yang masih global di dalam Al-Quran, masih garis besar saja. Demikian juga as-sunnah tu'abbir. Sehingga tadullu alaih ini mencakup makna tufasir, tubayyin, dan tu'abbir. Sebagaimana diterangkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah di dalam syarahnya. Ya, wa tadullu alaih, yakni, ya, kalimah ta'ummu tafsir wa tabyin wa ta'bir. Kemudian wa tu'abbiru anhu. Nah, ini fungsi yang berikutnya, fungsi yang terakhir. As-sunnah tu'abbiru anhu, yakni tu'abbiru 'anil Qur'an. Tu'abbir, ya, bisa kita terjemahkan dengan mengungkapkan, ya, mengungkapkan tentang Al-Qur'an. Namun yang dimaukan di sini, sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, as-sunnah tu'abbiru anhu, tu'abbiru 'anil Qur'an, yakni ta'ti bima'anin jadidah aw bi ahkamin jadidah laysat fil Qur'an. Bahwa as-sunnah, ya, itu mendatangkan makna-makna atau hukum-hukum yang baru yang tidak disebutkan atau yang tidak ada di dalam Al-Qur'an. Jadi hukum tambahan. Ya. Bukan hanya menjelaskan makna yang dimaukan di dalam Al-Quran. Juga bukan menjelaskan atau memberikan rincian-rincian perkara yang masih bersifat global garis besar dalam Al-Quran. Tetapi memang memberikan tambahan faedah. Ya, tambahan faedah yang tidak disebutkan dan juga tidak diisyaratkan di dalam Al-Quran. Memberikan tambahan faedah dan memberikan tambahan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Ya. Nah. Terus bagaimana ini tidak ada di dalam Al-Quran, justru menambah, ya, sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran. Apa kita terima? Ya, jawabannya kita terima. Karena Al-Quran sendiri, ya, telah memerintahkan kita untuk menaati Rasulullah SAW di dalam sunnahnya. Ya, secara mutlak, may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa menaati Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti dia telah taat kepada Allah. Ya sudah. Ya, semua yang beliau syariatkan di dalam sunnahnya, maka kita taati, ya, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, apa yang diberikan pada Rasul kepada kalian, ya, dari syariat-syariat ini, fakhuduhu, maka ambillah, dan apa yang dia larang, ya, maka tinggalkanlah. Nah, sehingga kesimpulannya, ya, Al-Quran, ya, memiliki beberapa fungsi, tafsir, tabyin, dan ta'bir. Ya, bisa juga tadi dalalah. Hanya saja dalalah maknanya luas, mencakup tafsir, tabyin dan ta'bir. Mungkin yang bisa kita pelajari di kesempatan ini. Ya Allah taala alam bisawab. Alhamdulillah sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.